Aku jatuh cinta kepada dirimu. Sungguh-sungguh aku tak bisa sedikit saja tanpamu. Di dalam hatiku hanyalah dirimu. Sungguh-sungguh aku telah tahu ada yang lain darimu. Bicaralah, jangan biarkan aku menunggu. Jangan, jangan sampai ku bosan dengan waktumu. Sudah ku jatuh cinta kepada dirimu. Sungguh-sungguh aku tak bisa sedikit saja tanpamu. Bicaralah, jangan biarkan aku menunggu. Jangan, jangan sampai aku ungkapkan semua yang ada padaku. Coba, cobalah sejenak apa di hati. Jangan, jangan sampai ku bosan dengan waktumu. Bicaralah, jangan biarkan aku menunggu. Jangan, jangan sampai ku bosan dengan waktumu. Aku